6982. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Muhammad bin Sahl At-Tamimi qala haddatsana bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada banyak laki-laki, anna rijalan, banyak laki-laki, minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafiqin, ini fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi, ya, banyak dari orang-orang munafikin dari di zaman Nabi, kanu, adalah mereka, idza kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sebuah peperangan, takhallafu anhu, mereka tidak ikut pergi bersama Nabi, mereka tidak ikut pergi bersama Nabi, tinggal dan tetap berada di Madinah. Wa farihu, yang pertama, takhallafu, mereka sengaja mencari cara agar tidak ikut serta. Nabi berangkat bersama pasukan, sementara mereka tetap tinggal. Ya. Yang kedua dari sifat orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wafarihu bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar tidak mau pergi, tidak mau ikut berangkat perang, mereka juga bangga dengan tetapnya mereka berada di Madinah. Mereka bergembira, bangga, bersuka cita tidak ikut berangkat. Ya. Tidak ikut berangkat perang, mereka bergembira. Wa farihu bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari sifat orang munafikin yang dijelaskan di sini oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah fa idza qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tadharu ilaih. Nanti kalau Nabi sudah kembali dari peperangan, lalu mereka datang menghadap. Ketika berangkat mereka sembunyi-sembunyi, setelah pergi mereka baru berbangga, bersuka cita, berbahagia karena tidak ikut berperang. Setelah kembali dari peperangan Rasulullah SAW, mereka langsung menjumpai Nabi. Ya, Nabi baru sampai di masjidnya, mereka pun datang menghadap Nabi SAW untuk menyampaikan alasan-alasan kenapa tidak berangkat. Ya, tazaru, menyampaikan uzur-uzur mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dari sifat mereka adalah wahalafu, yang sudah kita pelajari. Dan mereka ketika menyampaikan uzur, menyampaikan alasan-alasan kenapa tidak pergi, mereka perkuat alasan tersebut dengan sumpah. Wahalafu, dan mereka bersumpah, demi Allah kami tidak berangkat karena ini, demi Allah. Jadi sumpah itu menjadi senjata utama mereka untuk menyampaikan uzur-uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahalafu. Kemudian setelah, karena memang itu yang diceritakan oleh Allah dan itu yang ditugaskan oleh Allah kepada nabinya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima uzur mereka, bahkan mendoakan mereka, mereka kembali dengan penuh bahagia. Ya, wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ini sifat yang kelima dari orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW adalah wa ahabbu an yuhmadu, dan mereka menyukai, mencintai untuk mendapatkan pujian. Ya, terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Ya, mereka menginginkan, mencintai, menyukai untuk dipuji, ayyuhmadu, terhadap apa yang tidak mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang mulia. Misalnya peperangan, mereka ingin dipuji lantaran perang tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka ingin dipuji kedermawanan padahal mereka tidak mau berbuat dermawan, tidak menderma, tidak berinfak. Mereka ingin dipuji sebagai seorang yang gagah berani, yang begitu bersemangat di dalam peperangan, namun mereka tidak ikut berperang. Ini sifat yang kelima. Wa yuhibbu wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ini ciri dan karakter orang-orang munafikin yang telah kita definisikan di awal pertemuan kitab ini, yaitu mereka yang menyembunyikan kekufuran, menutup-nutupi kekufuran mereka dengan memperlihatkan keislaman yang zahir, salat, puasa, zakat, ya. Dan bahkan mereka juga ikut berperang, terkadang mereka ikut berperang. Mereka juga berangkat haji. Mereka melakukan amalan-amalan untuk menutup-nutupi kekufuran mereka. Makanya mereka salat berjamaah itu selalu berusaha untuk bersama kaum muslimin. Salat berjamaah di masjid ini mereka upayakan sekali untuk bersama-sama kaum muslimin, karena sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat bahwa yang menjadi salah satu tanda bagi para sahabat ketika itu, dari tanda-tanda orang-orang munafikin adalah tidak salat berjamaah. Ya, jadi ini yang mereka khawatirkan. Ini yang mereka khawatirkan. Makanya mereka selalu ikut salat berjamaah walaupun itu sangat berat. Yang sangat berat bagi mereka dari salat lima waktu itu adalah salat subuh dengan salat isya. Ya, karena faedahnya tidak terlalu berarti bagi mereka untuk kemunafikan ini. Kenapa tidak terlalu berarti? Karena subuh dan isya ini gelap. Pelaksanaan sholat subuh dan sholat isya di zaman Nabi gelap gulita, tidak ada cahaya. Jadi faedahnya mereka tidak dapatkan. Karena kalau sudah gelap, siapa yang dilihat? Tidak ada yang nampak. Si fulan tidak tampak. Padahal mereka ketika ikut sholat berjamaah untuk mengisi daftar absen. Inilah saya yang ikut salat berjamaah untuk menampakkan wajah mereka, ini saya seorang muslim. Tetapi salat subuh dan salat isya mereka tidak bisa melakukannya karena gelap. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat atas orang-orang munafikin ini di zaman Nabi SAW adalah salat isya dan salat subuh. Alasannya apa? Karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari sholat tersebut seperti yang mereka dapatkan di sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, karena mereka bisa mengisi daftar absen bahwa mereka adalah seorang muslim dengan menampakkan wajah mereka sholat berjamaah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi sifat orang munafikin yang kelima di dalam hadis ini adalah mereka selalu ingin mendapatkan pujian terhadap amalan-amalan yang mereka tidak pernah lakukan. Mereka ingin dipuji rajin sholat, padahal mereka tidak lakukan. Mereka ingin dipuji sebagai seorang pejuang, seorang mujahid, tapi mereka tidak ingin melakukannya. Wa yuhibbu wa ahabbu ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, untuk membongkar aib mereka ini, turunlah ayat berikut ini, surat Ali Imran 188. Ya, surat Ali Imran 188. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sifat-sifat mereka ini. Ya, sifat-sifat orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Janganlah sekali-kali kalian mengira, maksudnya orang-orang beriman, janganlah kalian wahai orang-orang beriman atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira, menduga orang bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, ya, yafrahuna bima atau, ya, mereka gembira dengan apa yang telah mereka berikan, maaf, mereka bergembira dengan apa yang telah mereka berikan, yang mereka lakukan dari kebaikan, ya. Mereka kalau sudah berbuat baik, nah itu yang selalu ditonjol-tonjolkan. Padahal yang mereka perbuat dibandingkan dengan yang diperbuat oleh orang-orang yang beriman, jauh sekali perbedaannya. Tapi setiap kali berbuat kebaikan atau memberikan andil kepada kaum muslimin, ini sangat membuat mereka bergembira. Yafrahuna bima atau. Maka itu yang mereka sebut-sebut. Ya, mereka bangga-banggakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan bahkan mereka juga ingin dipuji apa-apa yang mereka belum perbuat. Ini yang merupakan sifat-sifat yang jeleknya. Sedikit berbuat bergembira. Bukan hanya sampai di sana, yang tidak mereka perbuat pun mereka ingin dipuji. Mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi keinginan mereka untuk dipuji terhadap apa yang belum mereka perbuat, ini juga ada mereka lakukan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kalian mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka berikan dan mencintai, menyukai untuk dipuji terhadap apa yang belum mereka kerjakan. Ya. Ini lebih buruk daripada yang pertama. Yang pertama berbuat walau sedikit dan dibangga-banggakan. Yang kedua ingin dipuji terhadap apa yang belum mereka perbuat dan bahkan tidak mereka perbuat. Ini sangat buruk sekali sifat yang seperti ini. Kemudian Allah mengulangi kembali larangannya kepada Nabi, fala tahsabannahum bima fazatim minal adzab. Ini pengulangan untuk kata-kata yang pertama tadi di awal ayat. La tahsabanna, diulang kembali oleh Allah. Fala tahsabannahum. Jangan sampai engkau mengira mereka, ya, bima fazatim minal adzab, selamat dari azab. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah untuk mereka. Jangan engkau mengira sekali-kali mereka selamat dari azab. Lalu Allah putuskan di akhir ayat dengan mengatakan walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, mereka-mereka itu. Ya. Sebab turun ayat ini, itulah kejadian yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dan tentu ini merupakan pemberitaan dari Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi itu ada orang-orang munafikin yang ketika Nabi berangkat perang, mereka mencari-cari kesempatan untuk tidak ikut serta. Dan memang ada pula yang ikut berangkat, tetapi keberangkatan mereka juga tidak memberi manfaat kepada kekuatan kaum muslimin. Ya. Mereka sebenarnya merupakan bahaya yang selalu merongrong keamanan kaum muslimin. Berangkat pun mereka perang, seperti perang Tabuk, mereka juga tidak mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kekuatan kaum muslimin. Justru mereka berangkat itu untuk mencari-cari kesempatan menghancurkan kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Seperti perang Tabuk itu yang telah kita pernah kita ceritakan di awal perjumpaan ini tentang kitab sifat orang munafikin. Di pertengahan jalan mereka tetap menghujat, menghina, mencaci maki orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana kasus di mana sebab turunnya firman Allah la in sa'altahum wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Di surah At-Taubah, sebab turun ayat ini, jika engkau, kata Allah kepada nabinya, jika engkau tanyakan kepada mereka, ya, kenapa kalian lakukan itu? Kenapa kalian ucapkan kata-kata tersebut? Dan kata-kata yang mereka ucapkan benar-benar menyakitkan, menghina, mencaci, meremehkan orang-orang beriman, terutama nabi dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Mereka mengatakan, mereka-mereka itu orang-orang ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, qurra. Ini mereka mengungkapkan kata qurra. Ya, ahli-ahli Al-Quran kita itu kalau makan paling banyak. Kalau untuk makan mereka paling banyak. Ya. Kalau berbicara paling pintar berbicara, paling pandai berbicara. Alhanu al-sinatan. Tetapi kalau berperang, ya, mereka adalah orang-orang yang paling penakut. Ya. Wa ajbanu indal liqa. Ini ucapan mereka kepada Nabi dan para sahabat yang lain. Dan kata-kata ini tidak didengar oleh Nabi dan orang-orang lain karena mereka memang sudah punya komunitasnya. Nah, ketika mereka berkumpul, ini kata-kata yang selalu mereka ucapkan dan terdengar ternyata oleh salah seorang sahabat, dan dia berupaya untuk menyampaikannya kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat tadi, jika engkau tanyakan alasan mereka dari ketika mengucapkan kata-kata tadi, mereka akan mengatakan, menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, sesungguhnya ucapan itu kami katakan, kami ucapkan hanya sekedar untuk berseloro saja, bersendah gurau, bermain-main. Ini perjalanan kan butuh, perjalanan yang jauh, yang berat ini kan butuh butuh bermain-main untuk menghilangkan lelah. Jadi ucapan itu ya Rasul, tidak usah ambil hati. Kami hanya bersendah gurau saja. La yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Hanya untuk bermain-main menghilangkan lelah, ya, bersendah gurau, ya, refreshing, kata mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, sampaikan kepada mereka, la ta'tadziru, jangan kalian berikan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh telah tampak kekufuran kalian setelah kalian memperlihatkan keimanan. Mereka berupaya untuk memperlihatkan keimanan yang sebenarnya tidak ada di dalam hati mereka dengan amalan-amalan Islam, amaliyah-amaliyah Islam, tetapi dengan perkataan tersebut terbukti bahwa mereka kafir. Terbukti bahwa mereka kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Yang kalaupun mereka ikut berperang, itu hasil keberangkatan mereka. Dan banyak dari mereka yang memang mencari-cari kesempatan untuk tidak berangkat, seperti yang dalam hadis ini. Ya, ada yang berangkat tetapi juga tidak memberi manfaat, dan kebanyakan mereka mencari celah untuk tidak ikut berangkat. Kalau sudah sampai Nabi kembali dari peperangan tersebut, seperti perang Tabuk itu sendiri, mereka juga langsung menghadap kepada Nabi. Ya. Dalam kisah tiga orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab ibn Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, yang diceritakan oleh Allah di surah At-Taubah itu juga, itu yang pertama-tama menghadap Nabi itu orang-orang munafikin. Mereka yang bertiga ini di akhir-akhir. Ya. Mereka kalau datang menghadap untuk memberikan uzur, menyampaikan uzur, menyampaikan alasan, ini orang yang pertama. Kemudian mereka bersumpah. Nabi SAW terima. Kemudian tidak apa-apa. Pergilah kalian. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan untuk kalian. Ya. Dan Nabi SAW serahkan urusan batin mereka kepada Allah SWT. Yang tiga orang itu, yaitu Ka'ab ibn Malik dan dua orang saudaranya, temannya, itu dengan jujur menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka tidak berangkat karena malas. Ya, karena malas. Akhirnya dihukum. 50 malam mereka tidak diputuskan hubungan, diboikot oleh kaum muslimin. Tidak ada satupun yang berinteraksi dengan mereka. La salam, la kalam. Sampai 10 malam terakhir, itu istrinya pun diperintah untuk pisah ranjang. Istri mereka pun diperintah oleh Allah untuk dipisah ranjang. 40 malam pertama yang sebelumnya, mereka tetap bersama keluarga. Cuma ketika keluar dari rumah mereka, mereka seakan-akan hidup di negeri yang asing. Tidak ada yang mereka yang mau berbicara, yang mau berinteraksi dengan mereka. Ini yang sangat menyempitkan hati mereka. Wadaqat alaihimul ardu bima rahuban. Bumi yang lapang ini terasa sempit bagi mereka. Dan yang sangat membuat mereka terfitnah, cerita Ka'ab bin Malik, adalah ketika datang surat dari boneka penguasa Romawi. Membawa surat dari Aziz, dari penguasa Romawi, untuk isinya menyampaikan harapan. Kata isi surat itu, tidaklah luput dari pantauan kami apa yang diperbuat oleh teman kamu, maksudnya Nabi SAW, oleh sahabatmu kepadamu. Ya. Dan kalian sebenarnya tidak layak mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Kalau kalian ingin kedudukan yang baik, ingin kehidupan yang kalian dimuliakan, datanglah ke sini. Datanglah ke sini. Tinggal kalian perangkat, kalian akan menerima perlakuan yang sama sekali tidak akan mendekati apa yang kalian dapatkan dari saudara-saudara kalian itu. Ya. Kata Ka'ab sendiri dalam hadis Sahih Bukhari, ini yang sangat berat bagi saya. Mereka hidup berhari-hari seakan-akan tidak punya keluarga, tidak punya teman. Ya, dua orang sahabatnya itu tidak bisa keluar. Semenjak Nabi memutuskan untuk boikot, untuk diboikot, mereka tidak keluar rumah, menangis. Menangisi keadaan mereka. Sementara Ka'am yang termuda di antara mereka tetap keluar masjid. Tetap sholat berjamaah. Tetapi seakan-akan dia tidak mengenali seorang pun yang ada di sekitarnya dalam masjid. Dan Nabi SAW pun ketika dia mengucapkan salam, Ka'am bin Malik melihat bibir Nabi. Apakah ada gerakan untuk menjawab salam saya? Tak tampak olehnya gerakan bibir Nabi untuk menjawab salamnya. Karena ini tuntutan agama. Nah, mereka yang kita inginkan dari cerita tadi, orang-orang munafikin dahuluan datang menghadap Nabi untuk menyampaikan alasan-alasan dusta, uzur-uzur yang cuma sekali yang hanya dibuat-buat saja. Sebenarnya mereka tidak mau berangkat seperti yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di sini. Jadi kita sudah dapatkan beberapa karakter orang munafikin di zaman Nabi dan melalui hadis ini. Ya, yang perlu menjadi catatan kita adalah mereka kalau berbuat sesuatu terhadap kaum muslimin, walaupun sedikit, mereka akan berbangga, bergembira dan disebut-sebut, ditonjol-tonjol. Walau mungkin sudah beberapa tahun mereka lakukan itu, tetap mereka sampaikan, ini saya berbuat ini, berbuat ini. Yang sangat buruk sekali, justru mereka selalu ingin dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Mungkin saja mereka hanya berteman dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang beriman, tetapi mereka selalu menceritakan itu, ini sefulan itu saya lantaran saya, karena dekat dengan saya maka dia berbuat demikian. Nah, inilah karakter yang sangat jelek dari orang-orang munafikin yang menjadi bekal bagi kita, jangan sampai ada pada diri kita sifat-sifat tersebut. Ya. Hadis berikutnya 6983. Sebelum kita baca yang hadis yang sekarang ini, saya ingin mengingatkan ya, beberapa hadis yang sebelum ini ada cerita tentang tiga orang yang berkumpul di Mekah dengan ya, dua orang Quraisy, satu dari Bani Thaqif, atau dua orang dari Bani Thaqif, satu dari Quraisy. Ibnu Hajar di dalam Sahih Bukhari mengatakan, saya tidak mendapatkan dalam riwayat yang sahih tentang identitas mereka yang bertiga. Dalam hadis itu hanya menyebutkan dua orang, satu orang, tiga orang dengan rincian dua Quraisy, satu dari Thaqafi, atau kebalikannya, dua dari Bani Thaqif, satu dari Quraisy. Siapa mereka? Kata Ibnu Hajar, saya tidak menemukan penegasan tentang nama-namanya kecuali dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat yang perawinya, ada salah satu dari perawinya yang terhitung seorang yang lemah, tetapi di situ faedahnya adalah dua dari tiga orang itu disebutkan namanya, ya. Satu di antara tiga orang itu namanya Al-Aswad ibnu Abdi Yaghuth, ya. Al-Aswad namanya. Kemudian yang satu lagi Al-Akhnas. Yang satu Al-Aswad, yang satu Al-Akhnas. Kemudian yang ketiga tidak disebutkan dalam riwayat tersebut, Lam Yusamma. Hanya sebatas faedah saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini tiga orang yang tidak disebutkan namanya. Ya, ada dalam sebagian riwayat dan itu dikeluarkan oleh Ibnu Bashkawal dalam kitabnya Al-Mubhamat. Ada kitab ditulis oleh Ibnu Bashkawal, namanya adalah orang-orang yang samar-samar. Maksudnya cerita tentang jumlah orang, kemudian dicari riwayat untuk menjelaskan siapa orang-orangnya, nama-namanya. Jadi kitab itu isinya itu menjelaskan siapa-siapa atau orang-orang yang disebut dengan samar-samar disebutkan namanya. Salah satu dari riwayatnya adalah yang tadi, tiga orang telah berkumpul di Ka'bah, kemudian dibongkar oleh Allah rahasia mereka, dan dua dari mereka dalam sebagian riwayat walaupun tidak terlalu kuat namanya, satu dan termakan namanya Al-Aswad dan yang kedua Al-Akhnas, sementara yang ketiga tidak ada riwayat yang menyebutkan namanya. Nah, ini hanya sekedar tambahan saja. Dan kita kembali ke hadis yang ke 6983 tadi. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harbin wa Harun bin Abdullah wal lafdhu li Zuhair. قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة ini seringkali kita mendapatkan pernyataan-pernyataannya yang luar biasa. Ya. Dia salah seorang dari generasi tabi'in, murid dari para sahabat Nabi. Ya. Dan terkadang dia juga berguru dengan kepada sesama tabi'in. Di sini dia juga berguru kepada salah satu dari tabi'in, yaitu Anna Humaida bin Abdurrahman ibni Auf. Ya, akhbarahu Anna Marwan qala, Marwan ibn al-Hakam khalifah, Marwan ibn al-Hakam itu khalifah Bani Umayyah, qala idhhab ya Rafi' li bawwabihi ila ibn Abbas faqul la in kana kullu imri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'adzaban lanu'adzabanna ajma'un. Faqala ibn Abbas, ma lakum wa li hadhihi al-ayah, innama unzilat hadhihi al-ayah fi ahli al-kitab. Thumma tala ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa idh akhadallahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah hadhihi al-ayah. Watala ibn Abbas, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْ مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ. Riwayat ini, riwayat Ibn Abbas ini adalah tafsir yang lain, penafsiran yang lain, atau sebab turun, maaf, atau sebab turunnya yang, sebab turun ayat yang lain dari ayat surat Ali Imran 188 tadi. Kalau ayat kalau hadis yang sebelumnya itu sebab turunnya apa? Orang-orang munafikin yang tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang. Ya, untuk riwayat yang tadi. Mereka banyak yang tidak ikut berperang, kemudian Nabi pulang, mereka datang menghadap langsung kemudian menyampaikan uzur-uzur dan mereka bergembira dengan apa yang telah mereka perbuat yang sedikit, dan bahkan mereka juga bergembira terhadap apa yang tidak mereka perbuat dan selalu ingin dipuji. Maka turun ayat tersebut. Menyampaikan berita kepada Nabi, jangan engkau mengira perbuatan mereka itu membuat mereka selamat dari azab. Jadi sebab turun ayat tersebut dalam versi riwayat yang telah kita baca tadi, penyebabnya orang-orang munafikin. Penyebab turunnya adalah perbuatan orang-orang munafikin tadi. Yang sekarang ini, penyebab turunnya adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Perbuatan orang-orang Yahudi dalam uraian Ibnu Abbas. Kalau tadi Abu Sa'id Al-Khudri, kalau yang ini Abdullah bin Abbas. Dan riwayat ini bermula dari kasus Marwan tadi, Marwan Ibnu Al-Hakam, ya, salah seorang khalifah di dinasti Bani Umayyah. Marwan suatu ketika berkata kepada bawabnya, bawab itu penjaga pintu atau sekretaris lah, karena dahulu namanya bawang, orang tidak akan bisa langsung masuk kepada kecuali harus melalui dia, asisten bisa juga artinya, itu yang menjadi petugasnya Marwan. Marwan bin Hakam memerintahkan Rafi', ini nama orangnya, Rafi' yang merupakan penjaga pintu Marwan atau asistennya. Ditugaskan beliau oleh Marwan untuk menjumpai Abdullah bin Abbas. Untuk menjumpai Abdullah bin Abbas. Tujuannya apa? Tujuannya bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini khalifah tetap belajar. Ya, bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Isi pertanyaannya apa? Isi pertanyaannya adalah tafsir surat ayat tadi 188 surat Ali Imran. Kata Ibnu Abbas, kata Marwan, la in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'adzaban. Andai setiap dari orang dari kita bila mana dia bergembira terhadap apa yang telah ia lakukan dari ibadah dan ketaatan, dan dia menyukai untuk dipuji padahal dia belum berbuat, terancam siksa, maka tidak akan ada seorang pun dari kita yang selamat dari siksaan. Kata Marwan, kan bunyi ayatnya seperti itu, la tahsabanna alladhina yafrahu bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal adzab. Kalau ayat itu mengancam setiap orang yang berbuat sedikit gembira, berbuat kebaikan sedikit bergembira, atau ada dalam hatinya ingin dipuji walau belum berbuat, kalau itu terancam siksa, maka kata Marwan, tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari ancaman siksa. Ya. Jadi beliau ingin menanyakan kandungan dan tafsir dari ayat tersebut. Kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas menjawab, malakum walihadhil ayah. Ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keadaan itu. Ya, ayat ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Maksudnya dengan keadaan yang kamu lakukan, yang kamu sampaikan. Ya. Yaitu setiap kita terancam dengan ayat ini. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya innama unzilat hadhil ayah fi ahlil kitab. Ayat ini turunnya pada orang-orang ahlul kitab. Ditujukan kepada ahlul kitab. Jadi ini penyebab turunnya, kata Ibnu Abbas. Ya. Bagaimana? Apa kejadiannya? Summa tala Ibnu Abbas hadhil ayah. Nabi Ibnu Abbas membacakan ayat di surat Ali Imran 187. Sebelum ayat itu sendiri. Ya. Tadi ayat 188. Nah, ayat sebelumnya itu berkenaan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi. Ya. Yahudi. Allah berfirman, wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitab. Ya. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Ini janji yang diambil oleh Allah dari orang-orang ahlul kitab. Apa? Agar mereka menjelaskan Taurat. Ya, menjelaskan Taurat dan jangan sampai mereka menyembunyikannya. Jadi mereka diperintah untuk menyampaikan isi Taurat kepada manusia dan jangan sampai mereka menutup-nutupinya. Ya. Lalu suatu ketika, kata Ibn Abbas, Nabi SAW bertanya kepada Ahlul Kitab. Ya, bertanya kepada Ahlul Kitab tentang isi Taurat. Isi Taurat. Lalu mereka mengabarkannya. Yang pertama mereka sembunyikan. Mereka tidak menjawab serius. Tidak menjawab jujur. Mereka menjawab tidak seperti yang ada di dalam Taurat. Jadi isi Taurat itu mereka tutupi. Mereka justru mengabarkan atau menjawab dengan jawaban yang lain. Ya. Dan ini kenyataan terjadi di zaman Nabi. Terutama ketika mereka, salah satu dari mereka datang kepada Nabi meminta untuk ditegakkan hukum Allah membawa seorang pelaku zina. Yahudi berzina. Ya. Lalu datang mereka kepada Nabi untuk dihukum. Untuk dihukum. Kata Nabi SAW, coba datangkan Taurat. Ya, coba datangkan Taurat. Bawa Taurat ke sini dan sebut. Nabi tidak bisa tulis baca. Apalagi bahasa yang bukan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab saja Nabi tidak bisa tulis baca. Apalagi bahasa Taurat. Jadi Nabi SAW minta mereka untuk mendatang membawa Taurat dan bacakan kepada saya tentang hukum zina bagi orang yang sudah menikah. Dalam Taurat. Ketika mereka, yang ahli agama mereka itu akan sampai ke hukum zina tersebut, ia tidak membacanya dan melompati kata-kata yang berkenaan dengan hukum dan ia tutup. Nabi tidak tahu mana yang dibaca. Misalnya dia membaca baris yang ke-10 tetapi matanya baris yang ke-1, Atau yang kedua, sementara yang ke-10 itu diletakkan tangannya di sana agar tidak nampak oleh yang bisa membaca dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kejadian seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Jadi Nabi bertanya kepada mereka tentang sesuatu hukum dalam Taurat, mereka menutupinya. Kemudian kata Ibnu Abbas, mereka menjawab dengan hukum yang bertolak belakang, berbeda dengan yang ada di dalam kitab Taurat. Setelah selesai, Nabi mengira itu sebenarnya jawaban itu yang benar. Ketika mereka pergi dari Nabi, ya, fakharaju qad arahu an qad akhbaruhu bima sa'al. Nabi merasa bahwa jawaban itu yang benar. Padahal mereka menjawabnya dengan yang lain. Ya, menjawab bukan dengan yang sebenarnya. Dan Nabi meyakini bahwa jawaban itulah yang benar. Ya. Dan ketika mereka sampai di luar, mereka begitu bergembira. Gembiranya apa? Berhasil mempermainkan dan menipu Nabi SAW. Dan yang kedua, mereka mengharapkan pujian karena orang lain melihat bahwa mereka telah berbuat baik kepada Nabi SAW dengan menjawab pertanyaan Nabi. Jadi orang, oh luar biasa orang Yahudi ini. Menjawab pertanyaan Nabi. Jadi mereka ketika merasa telah berbuat baik, padahal bukan perbuatan baik, karena jawaban mereka tidak benar. Ya, tampaknya mereka telah berbuat baik kepada Nabi SAW dan mereka ingin dipuji. Maka turunlah ayat yang ke-188. Menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidaklah berbuat baik dan mereka sebenarnya hanya dan ingin dipuji padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Nampaknya saja mereka menjawab padahal jawabannya tidak benar. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita penafsiran yang lain atau sebab turun atau sebab yang lain dari sebab turun ayat tadi. Yang pertama tadi adalah tentang orang munafikin, yang kedua ini adalah tentang Yahudi. Dan kedua-duanya tidaklah bertentangan. Karena pada hakikatnya sama. Ya, yang tadi juga orang munafikin juga seperti itu keadaannya, orang Yahudi juga demikian. Maka ayat ini sebenarnya ditujukan kepada mereka kedua-duanya sekaligus dan kepada siapapun yang berperilaku seperti itu. Yang masih berupaya atau ada dalam qalbunya sifat-sifat yang sangat tercela. Berbuat sedikit bergembira. Bukan dilarang bergembira seperti yang dia pahami oleh Marwan. Mukmin tentu bergembira dengan ibadahnya, dengan kebaikannya. Tetapi bedanya dengan orang munafikin, bedanya dengan orang Yahudi tadi, mereka tidak mempertontonkan, tidak menyebut-nyebut selalu perbuatan mereka. Semua orang yang beriman kalau berbuat baik tentu bergembira. Karena itu konsekuensi dari iman. Tetapi bukan menonjol-nonjolkan. Sementara mereka menonjol-nonjolkan. Sebentar-sebentar disebut, sebentar-sebentar disebut. Padahal hanya sedikit dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, itu tadi, tidak berbuat ingin dipuji. Ya. Dan berupaya kalau apa ini yang subhanallah ini perlu catatan bagi kita. Mungkin ya termasuk yang perlu kita berhati-hati ketika kita mengelola harta kaum muslimin. Bukan harta kita. Kita hanya sebatas penyalur saja. Kita selalu mengingatkan kawan-kawan dalam hal ini. Kita hanya membawa harta kaum muslim untuk disampaikan kepada yang berhak. Seperti ketika ada bencana dan kita kumpulkan dana dan kita menyampaikan. Jangan sampai perbuatan kita yang sekedar menyalurkan saja itu membuat kita begitu pongahnya. Begitu angkuh dan menyombongkan diri padahal yang kita bawa, yang kita bagi-bagikan harta orang. Ini juga berkenaan dengan masalah ini. Ya. Pernah saya cerita di Madinah sana ada orang yang bertugas untuk membagi-bagikan santunan atau bantuan kepada para mahasiswa yang berkeluarga. Ya. Kaum muslimin orang tidak tahu siapa yang memberi. Walaupun isu-isu terdengar juga bahwa yang membagikan itu bukan ukuran yang kecil ya, ribuan mahasiswa. Per satu mahasiswa, satu keluarganya itu ada yang mendapat 1.000 rial, 2.000 rial. Kali 1.000. dirupiahkan udah miliaran itu. Nah, sementara yang bertugas menyampaikan ini suah subhanallah, upayanya untuk mempersulit, ya. Bahkan waktu untuk membagikan itu dipersempit. Kemudian ketika yang datang mengambil harta orang itu, dahinya berkernyit, seakan-akan yang dibagikan itu harta uang dia sendiri, padahal seharusnya dia yang harus berbangga, dia dapat kesempatan untuk membahagiakan orang, tetapi seakan-akan dari sakunya dia membagikannya. Ya, raut wajahnya benar-benar nampak bahwa dia tidak suka. Nah, ini yang perlu kita, seharusnya orang yang menyampaikan harta kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain, dia berbahagia dapat kesempatan ta'awun alal birri wat taqwa. Ini sebenarnya menjadi sisi bagi kita dari sifat orang munafikin, agar kita bisa jauh dari perbuatan tersebut. Kita dapat kesempatan untuk beribadah. Kan memang orang-orang muhsinin yang punya harta tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk datang ke sana. Dan kita punya waktu. Makanya kita seharusnya berbahagia dapat kesempatan membahagiakan orang dengan harta orang. Membahagiakan orang dengan harta orang. Nah, ini catatan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kita dan menjadi bekal bagi kita yang mengelola harta orang banyak. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita baca satu hadis lagi. 6984. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Qatadah an Abi Nadrah an Qais qala qultu li Ammar, ini Ammar ibn Yasir, ya, qultu li Ammar, yaitu Ammar ibn Yasir, ara'aytum sani'akum hadha alladhi sana'tum fi amri Aliyyin رأيا رأيتموه أو شيئا أهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini pertanyaan Qais kepada Ammar. Dan ini adalah pada kejadian perang Siffin, peperangan yang terjadi antara para sahabat Nabi, antara Ali di satu pihak dengan pasukannya dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dan penyebab dari peperangan Siffin ini dan peperangan sebelumnya, yaitu perang Jamal antara Ali di satu pihak dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, adalah mereka berijtihad dalam tentang pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Aisyah dan juga Muawiyah berijtihad memutuskan untuk menangkap para pembunuh Utsman untuk ditegakkan hukum Allah kepada mereka, dikisas. Sementara Ali bin Abi Thalib memandang berijtihad untuk membenahi kaum muslimin, ya, karena pembunuh-pembunuh itu berada di dalam pasukannya. Setelah mereka memberontak, berhasil membunuh Utsman, mereka langsung datang ke Ali bin Abi Thalib untuk membaiatnya, dan mereka berbaur dengan pasukan kaum muslimin. Jadi siapa? Karena tidak ada yang saksi mata, tidak ada. Yang berhasil masuk ke dalam rumah Utsman itu tidak diketahui saat itu, walaupun sekarang sudah diketahui. Ya, setelah diteliti oleh para ulama diketahui jadinya. Di waktu itu kan suasana berkecamuk, keadaan tidak tentram, benar-benar kacau balau. Ya, karena sebelumnya sudah ada kekacauan-kekacauan dari perbuatan mereka, sehingga susah untuk menentukan, untuk mengambil sikap. Akhirnya perbedaan ijtihad ini membuat mereka berperang. Perperangan Jamal selesai begitu saja karena Aisyah menyadari. Ya, setelah mengingat-ingat kasus-kasus yang sebelum, akhirnya dia kembali membawa kembali pasukannya untuk tidak berperang lagi. Terjadi peperangan kedua setelah itu, di perang Siffin. Nah, di pihak Muawiyah ini ada Ammar bin Yasir. Ya. Dan dia nanti terbunuh dalam peperangan tersebut. Terbunuh oleh pasukan Ali. Ya. Kalau dari alur cerita ini, Qais bertanya kepada Ammar, "Ara'aitum sani'akum hadzal ladzi sana'tum fi amri Aliin?" Menurut kalian, perbuatan kalian ini terhadap Ali, apakah itu pendapat yang kalian simpulkan atau sesuatu yang kalian terima dari Nabi? Arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Ammar? Faqal ma ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'hadhu ila an-nasi kaffa. Tidaklah Nabi menyampaikan arahan ini, memberikan arahan dan perintah ini kepada kami, dan juga tidak disampaikan kepada manusia semuanya. Tidak ada apa-apa dari Nabi. Ini hanyalah ijtihad. Jadi bukan arahan Nabi, bukan tuntunan Nabi, bukan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, tetapi adalah ijtihad mereka. Kemudian Ammar menyampaikan hadis Hudzaifah. Walakin Hudzaifah, penjaga rahasia Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, akan tetapi Hudzaifah mengabarkan kepada saya, kata Ammar, dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, fi ashabi ithna ashara munafiqan, ya, pada di antara sahabat-sahabatku ada 12 orang munafiqin. Ya. An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan sahabat-sahabatku di sini adalah orang-orang yang bersama Nabi, bukan sahabat dalam istilah. Karena sahabat dalam istilah para ulama apa? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Sementara munafik berjumpa dengan Nabi beriman atau tidak? Tidak beriman. Maka yang dimaksud dengan ashabi di sini adalah orang-orang yang bersama Nabi. Karena yang bersama Nabi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang hanya memperlihatkan keimanan. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa sahabat itu ada yang munafik. Tidak. Ya. Karena yang sahabat itu adalah orang yang menjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Maka dalam riwayat yang lain, kata-kata sahabat ini di situ ada kata yang lain, fi ummati, ya, pada umatku. Jadi ini yang memahamkan kita bahwa sahabat yang dimaksud dalam riwayat ini bukan sahabat yang kita kenal, yaitu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini yang jadikan bahan oleh orang-orang Rafidah. Ya. Ayat hadis-hadis ini yang menjadi bahan mereka bahwa para sahabat itu munafik. Ya. Padahal yang dimaksud sahabat di sini oleh Nabi adalah orang-orang yang bersama beliau. Kita tahu Abdullah bin Ubay munafik dan bersama Nabi. Bersama Nabi. Jadi kata Nabi, di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafikin. Fihim thamaniyatun, dari 12 orang ini ada 8 orang. 8 orang, maaf, ada 8 orang. Yang mana la yadkhulunal jannah, 8 orang ini tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkin. Jadi Nabi SAW menegaskan mereka tidak akan masuk surga. 8 orang dari orang munafikin ini, ini menunjukkan bahwa nifak seperti yang kita tegaskan itu bertingkat-tingkat. Maaf, bukan bertingkat-tingkat, berderajat-derajat ke bawah, bertingkat-tingkat ke bawah. Ada yang paling buruknya, ada yang hanya pada tingkatan teratas, yang tidak terlalu berat kemunafikannya. Ya. Maka dari 12 orang itu ada 8 orang yang Nabi mengklaim, memutuskan bahwa mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa melewati lubang jarum. Dan itu mustahil. Ini menunjukkan kemustahilan mereka masuk surga. Ya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, thamaniyatun minhum takfikahumud dubailatu wa arba'atun lam ahfaz ma qala Syu'bah fihim. Ya, 8 orang dari mereka itu cukuplah bagimu, ya. Apa? 8 orang di antara mereka akan tertimpa azab berupa kilatan api atau pijaran api, ya, takfihumud dubailah. Dubailah adalah sambaran api. sambaran api. Ini yang diancamkan oleh Nabi untuk mereka yang berdelapan orang ini. Kemudian kata Hudzaifah, dari 12 tersisa berapa? 4. Sementara yang empatnya, lam ahfaz, saya tidak menghafal apa yang dikatakan oleh Syu'bah tentang mereka. Jadi Syu'bah ini salah seorang perawi dalam hadis ini. Jadi muridnya mengatakan yang delapan sudah jelas bahwa mereka tidak akan masuk surga. Yang empatnya tidak ada riwayat yang menegaskan keadaan mereka. Yang menjadi catatan kita bahwa tingkatan kemunafikan ini ada tingkatan-tingkatannya. Delapan dari 12 orang itu Nabi ancam untuk tidak masuk surga sampai atau sehingga unta masuk ke lubang atau bisa melewati lubang jarum. Dan mereka diancam apa, sambaran api neraka. Sambaran api neraka. Ini juga menjadi bahan bagi kita bahwa di zaman Nabi SAW sudah ada orang-orang munafikin. Ada orang-orang munafikin dan Nabi SAW jelaskan ada 12 orang. Dan bukan hanya 12. Bukan hanya 12. Jadi perlu kita camkan dari sepertiga dari 1000 orang. Di perang Uhud itu kan bukan 12 orang. Tetapi dari 300 lah taruh. 300 orang itu. Itu tingkatan kemunafikannya berbeda-beda. Ya. Yang sangat tinggi tingkatnya tentu Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dia gembong kemunafikan. Karena dia pemimpin semua gerakan-gerakan yang menyakiti orang-orang yang beriman. Nah, yang sisanya mungkin ada yang hanya sekadar terpengaruh oleh hasutan-hasutan, terprovokasi oleh upaya-upaya orang-orang munafikin yang pada tingkatan tertinggi ya, atau dalam tingkatan terendah, karena ini yang paling buruk, tingkatan yang terendah dari orang munafikin, yang tingkatan teratas itu hanya terpengaruh. Makanya Nabi SAW menyatakan 12, 8 dari mereka tidak akan masuk surga ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh Ammar ibn Yasir dari beliau. Ada catatan faedah dari yang bisa kita ambil bahwa di sini sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat. Ammar ibn Yasir mendapatkan hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Masih banyak tersisa hadis-hadis di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.